بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sabda Rasulullah SAW, "Man yastaghni yughnihillah," barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh bermujahadah untuk selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, yughnihillah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan memberikan kepadanya sifat qanaah. Dan itu suatu keberuntungan bagi siapa yang Allah anugerahkan kepadanya sifat qanaah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh, kata Rasulullah, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah diberi hidayah masuk ke dalam Islam, mengenal Islam, dan beruntung pula orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, tidak kurang, tidak lebih. Kurang dikhawatirkan dia akan meminta-minta kepada makhluk, lebih dikhawatirkan dia akan sombong, ya, di hadapan makhluk. Tapi cukup. Dan ini satu keberuntungan, satu kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba ketika Allah berikan kepadanya rezeki yang cukup. Dan juga kata Rasulullah, "Wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Dan sungguh beruntung pula seseorang yang Allah memberikan sifat qanaah, kecukupan terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, beruntung Allah berikan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah beri kepadanya. Orang-orang yang selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan menggantungkan hatinya kepada makhluk. Dia tidak akan meminta-minta kepada makhluk. Karena dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak butuh kepada makhluk. Dan dia tidak butuh dari apa yang dimiliki oleh makhluk. Dia tidak meminta-minta kepada makhluk, baik dalam bentuk ucapannya maupun dalam bentuk atau keadaannya, perbuatannya atau keadaannya. Meminta-minta kepada makhluk adalah sesuatu yang tercela di dalam Islam. Oleh karena itu, setiap diri kita harus berusaha, berupaya, bersungguh-sungguh untuk selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Seseorang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu merasa cukup, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya sifat qanaah. Jadi ada upaya, ada usaha, ada kesungguhan menjadi orang yang qanaah. Bukan hanya sebatas ucapannya, "Saya qanaah, saya adalah orang yang qanaah." Tapi ternyata keadaannya tidak demikian. Dalam kesehariannya tidak dijumpai dia termasuk orang-orang yang qanaah. Orang yang qanaah itu tidak akan menggerutu, tidak akan berkeluh kesah terhadap apa yang Allah berikan, atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah berikan sedikit, dia bersyukur. Bisa saja masih ada orang yang lebih kurang daripada dirinya. Allah berikan tambahan nikmat, dia bersyukur. Dan dia tidak menjadi orang yang sombong. Nah, jadi sangat beruntung orang-orang yang demikian keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya bagi orang-orang yang berusaha, bersungguh-sungguh untuk selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan mencukupinya dari manusia. Ya, aghnahu Allahu 'anil nas wa ja'alahu 'azizan nafsi ba'idan 'anil su'ali. Allah akan menjadikan jiwanya mulia, ya, jauh dari meminta-minta kepada makhluk. Dia tidak akan minta-minta kepada makhluk. Di zaman ini, ya, zaman yang sungguh aneh. Bin ajaib. Aneh. Karena ada orang-orang yang sudah kaya, masih minta-minta. Bahkan, menjadi pekerjaan. Ya. Meminta-minta kepada makhluk. Jadi sudah menjadi pekerjaan dia. Rutinitas dia sehari-hari bekerja sebagai seorang peminta-minta. Padahal ternyata didapati rumahnya mewah. Ya. Bahkan ada seorang peminta-minta memiliki harta yang sangat banyak. Ini luar biasa ini. Nas'allah salam al-afiyah. Jadi meminta-minta suatu jadi profesi tersendiri di zaman ini. Untuk bisa mendapatkan harta dengan mudah. Ya. Allahumma musta'an. Baik, yang kedua. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan man yasta'if yu'iffahu Allah. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu menjaga kehormatan dirinya, untuk menjaga dirinya, yu'iffahu Allah, maka Allah akan memberikan sifat iffah kepadanya. Yarzuquhullahu al-iffah. Allah akan memberikan, menganugerahkan sifat iffah kepadanya. Sifat iffah, kemuliaan diri, kehormatan diri. Naam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Faman yasta'fif 'amma harrama Allahu 'alaihi min an-nisa' yu'iffahu Allahu 'azza wa jalla." Maka barang siapa yang berusaha, berupaya, bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan atasnya. Jadi perkara-perkara yang Allah haramkan atasnya, minan nisa, yang terkait dengan wanita, yu'iffahu Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Allah akan menjaga kehormatan dirinya. والإنسان الذي يتبع نفسه هواه فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلك والعياذ بالله. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya terhadap perkara yang terkait dengan izbah, maka dia akan binasa. Jadi dia lebih condong mengikuti hawa nafsunya, menginginkan sesuatu dari apa yang Allah haramkan. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini akan binasa. Waliyadzillah. Jadi menjaga kehormatan diri atau menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan Allah, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan wanita, terkhusus di masa ini, begitu bahayanya, begitu mengerikannya. Demikian peringatan Rasulullah SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian dari dunia dan takutlah kalian kepada para wanita. Penyebutan an-nisa ya secara khusus, padahal wanita termasuk bagian dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa demikian bahayanya wanita, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang mulia tersebut, fattaqun nisa, wattaqun nisa, fattaqud dunya wattaqun nisa. Orang-orang terdahulu demikian pula, mereka binasa disebabkan karena wanita. Nasallahu salam wal afiyah. Kita pun hidup di masa yang penuh dengan fitnah, terlebih fitnah tun nisa, ya, fitnah wanita, yang seorang tidak boleh merasa aman dari fitnah wanita, siapapun dia, ya, saya dan antum. Nah, nas'alullah salam wal afiyah. Hendaknya seorang berusaha meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya wanita. Nah, terlebih di masa ini sungguh sangat mengerikan. Ya. Anak-anak muda di masa ini begitu bebasnya. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, sungguh menyedihkan. Nah, disebabkan karena apa? Karena alat yang canggih. Nah, menjadikan seorang dengan mudahnya mendapatkan informasi. Waliyadzubillah. Terlebih dalam perkara urusan wanita. Nah. Allahu musta'an. Karena jika atba' nafsuhu hawahu wa sara yatatabba'u an-nisa, fa innahu yahlik. Dazni al-'ain, dazni al-udhun, dazni al-yad, dazni ar-rijl, dazni thumma yazni al-faras. Wa huwa al-fahisha wal 'iyadu billah. Karena apabila seorang mengikuti hawa nafsunya, jadi lebih condong kepada hawa nafsunya dan berusaha untuk mencari-cari wanita. Nah, dia terus mengikuti hawa nafsunya, keinginannya terhadap wanita. Keinginan dalam perkara yang haram tentunya, yang diinginkan. Jadi keinginan dia untuk melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal. Fa'innahu yahlik, maka dia akan binasa. Jadi ada zina mata, zina telinga. Nah, jadi telinganya juga berzina, matanya juga berzina. Nah, zina tangan, zina kaki, kemudian zina kemaluan. Inilah yang membenarkan. Yang tadinya anggota-anggota tubuh, ya, dari berawal dari pandangan, berawal dari ingin selalu mendengar, ya, suara merdu wanita, nah, berawal dari tangan, ingin menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, nah, zina kaki, dia berjalan ke tempat wanita yang diharamkan Allah, kemudian kemaluanlah yang membenarkan apa yang telah dilakukannya. Waliyadzubillah, dia telah melakukan perbuatan keji, wahwal fahisyah. Ini adalah fahisyah, perbuatan keji yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Jadi demikian syaitan itu bertahap di dalam menjerumuskan anak Adam. Jadi tidak langsung berbuat zina, ya, tidak langsung terjatuh dalam perbuatan zina kemaluannya, namun berproses, ya. Terlebih di zaman ini ada yang diistilahkan dengan pacarannya, nah, pacaran, nah, proses, ya, mendengar, nah, tangannya berzina, telinganya berzina, nah, ya, matanya berzina, yang akan membenarkan kemaluannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala taqrabu zina. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kalian mendekati zina. Ini jelas, ya, orang awam saja paham ayat ini. Nah, apalagi orang yang belajar. Jangan kalian mendekati zina, mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Namun tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya perzinaan. Dan zaman kita bisa dikatakan sudah hampir mendekati kiamat. Karena banyaknya tanda-tanda kiamat kecil yang kita lihat. Nah. Allahu musta'an. Fa idza ta'affa al-insanu 'an hadzal muharrami fa'affahu Allahu 'azza wa jalla wa hamahu wa hama ahlihi aidan. Nah. Apabila seseorang berusaha menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan Allah ini. Jadi jika seseorang berusaha menjaga kehormatan dirinya dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, yaitu az-zina. Nah, yang terkait dengan wanita, dia berusaha menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Fa'afahullah, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga kehormatannya. Walaupun terkadang syaitan terus mengganggunya, terus menggodanya, terus membujuknya. Namun dia berusaha berjuang, bersungguh-sungguh, ya, bermujahadah untuk selalu menjaga kehormatan dirinya dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menjaganya, Allah pun memberikan kepadanya sifat iffah. Jadi ketika seorang ingin Allah berikan kepadanya sifat iffah, kemuliaan diri, kehormatan diri, maka harus ada kesungguhan. Dia harus melawan, ya, godaan syaitan yang terus membujuknya, terus menggodanya untuk melakukan perkara yang diharamkan Allah, terlebih dalam perkara wanita. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala hamahu, Allah akan menjaganya. Wa hama ahlahu, dan Allah akan menjaga keluarganya juga. Demikian. Ya, Allah akan memberikan sifat iffah, kehormatan diri kepada orang-orang yang berusaha menjaga kehormatan dirinya. Maka tidak hanya itu, Allah akan menjaga dia dari sesuatu yang diharamkan Allah. Allah akan jaga keluarganya, bukan hanya dirinya. Allah akan jaga keluarganya, Allah akan lindungi anak keturunannya. Ya? Dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang-orang di masa ini merasa aman. Wah, saya ahli sunnah. Ya, tidak akan mungkinlah terjatuh dalam perbuatan dosa. Siapa bilang? Hah? Syaitan punya trik. Syaitan punya cara untuk menjerumuskan anak Adam. Jangan macam-macam. Ya, jangan sekali-kali merasa aman. Antum hatta antum ahli sunnah. Ya. Ada beberapa orang yang menisbahkan dirinya kepada ahli sunnah terjatuh pada perbuatan yang diharamkan Allah ini. Jadi jangan diremehkan. Jangan disetelekan. Ya. Jangan merasa aman. Semua tidak boleh merasa aman. Ya. Walaupun dia dai sekalipun. Ya, dai maupun majau sama. Syaitan pasti akan berusaha menjebaknya. Nah, menggodanya terkait dalam masalah ini. Lalu perhatikan, ahli sunnah itu adalah orang-orang yang semangat dalam thalabul ilmi. Mereka adalah orang-orang yang terkadang sebagian besar mereka berhasil menepis berbagai syubhat yang datang kepada mereka. Iya kan? Syubhat ini, na'am, ditepis oleh mereka. Syubhatnya khawarij, syubhatnya syiah. Nah, dan berbagai syubhat-syubhat yang datang kepadanya berhasil ditepis. Namun perkara syahwat, betapa sulitnya ahli sunnah ini lepas darinya. Syubhat berhasil, mudah baginya. Kenapa? Dia seorang thalibul ilm. Dia tahu ini satu penyimpangan, ini kekeliruan. Namun syahwat, syahwat ini banyak. Bisa dalam harta, wanita, kedudukan, dan yang lainnya. Nah, terlebih dalam urusan wanita yang kita bahas. Jadi jangan merasa aman. Selalu minta penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ajal menjemput. Jadi walaupun saya kan sudah tua juga, usia saya sudah sekian. Usia tidak menjamin juga. Ya. Orang itu bisa selamat dari yang namanya perbuatan az-zina. Walhamdulillah. Jadi semua mulai dari sejak dini, anak-anak, hati-hati. Nah, ya, berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat iffah. Dan itu harus ada kesungguhan, upaya, ya, mujahadah. Nah, jadi jangan mentang-mentang sudah punya ilmu banyak, wah sudah aman itu, beres. Ya, saya sudah tahu hukumnya, saya sudah tahu ilmunya. Terus mana prakteknya? Katanya tahu ilmunya, terus mana? Nah, jadi jangan bangga diri, punya ilmu, belum tentu bisa diamalkan. Ya, belum tentu bisa diamalkan. Assalamualaikum. Masing-masing kita berdoa, ya. Jadi tidak perlu lirik kanan, tidak perlu lirik kiri. Yang kita lihat diri kita, selamat tidak kita. Nah, kuamfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat yang selalu kita ingat. Jaga diri kita dulu, ya. Jagalah diri kalian, baru keluarga kalian, baru orang lain. Maka perhatikan diri kita, apakah kita akan bisa selamat dari hal ini? Nah. Maka seorang yang akan diselamatkan Allah bagi orang-orang yang selalu berusaha, bersungguh-sungguh untuk selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Maka Allah yang akan memberikan kepadanya sifat-sifat tersebut. Ya, Allah akan menjaganya Allah akan melindunginya, Allah pula yang akan menjaga keluarganya, anak keturunannya, karena dia berusaha menjaga dirinya dari apa yang Allah haramkan, maka Allah pun menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya dari perbuatan yang diharamkan Allah ini. Jadi pengaruh ya bagi kepala keluarga yang punya keluarga, perhatikan hal ini. Ketika kita ingin agar keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah dari perkara yang haram ini, maka jaga diri kita dulu. Harus ada upaya dari kita dulu. Harus ada kesungguhan dari diri kita dulu. Menjaga diri kita dari perkara yang Allah haramkan ini. Maka niscaya Allah yang akan menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah, nah, فَإِذَا اسْتَعَفَّ الْإِنْسَانُ عَنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمِ فَعَفَّهُ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ وَحَمَاهُ وَحَمَ أَهْلَهُ أَيْضًا. Kemudian perkara yang ketiga, مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ أَيْ يُعْطِيهُ اللَّهُ الصَّبْرَ. Nah, barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh, nah, untuk menyabarkan dirinya, yusabbirhu Allah, maka Allah akan menyabarkannya. Ay yu'tihi Allah as-sabr. Ini Allah akan memberikan kepadanya sifat as-sabr. Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Yusabbirhu Allah. Fa idza tasabbarta wa hadatha nafsaka amma harrama Allah 'alayka wa sabarta 'ala ma 'indaka min al-hajati wal-faqri ولم تلح على الناس بالسؤال فإن الله تعالى يصبرك ويعينك على الصبر وهذا هو الشاهد من الحديث لأنه في باب الصبر. نعم. الشيخ رحمه الله العثيمين رحمه الله menjelaskan kepada kita bahwa apabila engkau ya berusaha menyabarkan dirimu, wahadatta nafsat, dan menahan dirimu dari perkara-perkara yang Allah haramkan atasmu. Nah, jadi engkau menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang Allah haramkan. Dan juga engkau bersabar atas apa yang ada di sisimu dari kebutuhan dan kefakiran. Dan tidak terus-menerus meminta kepada manusia. Maka Allah akan menyabarkanmu. Allah yang akan menyabarkan engkau. Allah yang akan menolong engkau. Ya, ala sabri, di atas kesabaran tersebut. Naam. Ya, demikian. Jadi seseorang yang bisa, yang mampu menahan dirinya untuk tidak terjatuh dari perkara yang Allah haramkan, terkait dengan sifat rifa masih ada kaitannya. Ya, terkait dengan sifat rifa ada kaitannya. Seorang yang mampu menahan dirinya dari apa-apa yang telah Allah haramkan atasnya. Nah, dia memiliki sifat sabar. Sabar di dalam menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah. Jadi lagi-lagi perkara sabar, perkara yang mencakup ya segala hal. Nah, seorang yang menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Seorang yang akan meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Ya. Jadi orang-orang yang tadinya mampu meninggalkan apa yang Allah haramkan disebabkan karena kesabaran yang ada pada mereka, sehingga Allah anugerahkan kepadanya sifat iffah. Jadi sabar dia untuk tidak melakukan perkara yang Allah haramkan, sehingga Allah pun menjaga dirinya dari perkara yang Allah haramkan. Dan dia pun sabar, wasabarta ala ma indak, dan engkau pun bersabar terhadap apa yang ada di sisimu dari kebutuhan dan kefakiran, dan tidak terus-menerus meminta kepada manusia. Sabar ya dari kekurangan, sabar. Nah, tidak kemudian engkau berkeluh kesah ya dari kekurangan. Dalam hal harta dan yang semisalnya. Namun sudah kita terangkan bahwa di zaman kita ini ahlus sunnah jarang kemiskinan mereka seperti kemiskinan para sahabat, jarang. Mungkin ada, tapi mungkin jarang. Jarang sekali didapati. Para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang kebanyakannya kesulitan dalam hal makan dan minum, dan demikian pula dalam hal berpakaian. Namun mereka tetap sabar, ya, di atas kondisi mereka. Karena lagi-lagi keimanan, kuatnya keimanan yang ada pada mereka. Jadi keimanan itu yang mampu menyabarkan mereka. Kalau seorang yang beriman, semakin kuat keimanannya kepada Allah, maka akan semakin kuat kesabarannya. Dan demikian, itu berbanding lurus. Ya? Jadi orang yang kuat keimanannya kepada Allah akan mesti kuat kesabarannya. Sabar dia di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dia di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar dia di dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah. Orang-orang yang bisa sabar, ya, dengan tiga jenis kesabaran itu hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Artinya semakin kuat keimanannya, semakin kuat kesabarannya. Ada juga orang yang mampu bersabar, ya, dengan keimanan yang, ya, yang biasa, namun akan berbeda dengan orang yang semakin kuat keimanannya kepada Allah. Baik. Itulah perbandingan antara diri kita dengan para sahabat. Mereka orang-orang yang sangat kuat imannya kepada Allah. Jadi mereka mampu menyabarkan dirinya dari segala kekurangan-kekurangan yang mereka rasakan. Kurang dalam hal makan, kurang dalam hal minum, kurang dalam hal berpakaian. Satu hal yang biasa bagi mereka. Namun kita baru kurang sedikit, padahal sebenarnya mereka, dia tidak kurang. Hanya karena kurang syukur. Jadi kurangnya bukan kurang dalam hal harta, tapi kurang syukur. Hartanya sudah ada. Nah, dia sudah punya tempat perlindungan, dia sudah punya kendaraan, dia sudah punya makanan, dia sudah punya pakaian. Terus apa yang tidak ada pada dirinya? Dia punya kekurangan dalam hal kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurangnya kurang syukur saja. Memang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam ayat wa qalilum min ibadiy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur atas apa yang aku berikan kepada mereka. Atas nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Sedikit. Dari kebanyakan manusia ingkar. Kufur nikmat. Nah. Berarti kalau sudah jadi ahlus sunnah, berarti orang yang pandai bersyukur. Belum tentu. Ya. Bisa juga didapati berapa orang di kalangan ahlus sunnah yang juga, ya, menggerutu. Terkait dengan kondisi kehidupannya. Jadi kembali kepada diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Hingga mampu sabar. Ya, dalam kondisi apapun. Ya, sabar. Nah. Ini luar biasa ini. Inilah asyahid dari hadis ini. Nah, karena hadis ini disebutkan dalam bab as-sadaqah. Baik. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat iffah wal ghina sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hendaknya doa ini sering kita panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sifat iffah wal qana'ah. Lafaz doa tersebut, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu al-huda, petunjuk berupa ilmu, ilmu yang bermanfaat. Wattuqa, ketakwaan. Ketakwaan ini yaitu amal soleh, amalan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Wala afafa wala ghina, dan saya meminta kepadamu sifat iffah, sifat kemuliaan diri dan kecukupan. Ini doa yang senantiasa hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, al-huda wat-tuqa, amal saleh, baik dalam hal menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangan Allah. Dan penyempurna dari al-huda wat-tuqa adalah al-afaf wal-ghina. Ya, penyempurnanya adalah seorang yang selalu berusaha menjaga kehormatan dirinya, nah, tidak meminta-minta kepada makhluk, tidak terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah, ya, tidak bergantung kepada makhluk. Nah, wal-ghina dan kecukupan, ya, selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ini penyempurna dari nah, al-huda wat-tuqa. Nah, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Dan tidaklah seorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dan tidaklah seorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kata Nabi Sayyidina Rahimahullah, "Ima mannallahu ala ahadin bi'ata'in in rizkin au ghairihi khairan wa awsa'a min as-sabr. Lianna al-insana idha kana saburan tahammala kulla shay'in. In asabathu dharra'u sabara. Wa in arada lahu syaitanu bifi'l al-muharram sabara. Wa in khazalahu syaitanu anna amara Allah sabara." Naam. Kata Syekh Uthaymin rahimahullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang dengan satu pemberian berupa rezeki atau yang lainnya, khairan wa awsa'a min as-sabr, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini sabar ini adalah suatu pemberian yang lebih baik dan lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita atau yang lainnya. Kenapa? Karena kata Syekh, karena seseorang apabila dia sangat bersabar, dia termasuk orang yang sangat bersabar, maka tahammala kulla syai, maka dia akan mampu menahan, menanggung beban segala sesuatu. Ya, dia akan mampu menahan, menanggung beban segala sesuatu yang dirasakannya tentunya. Dia mampu untuk menahannya. Berat. Sabar itu berat. Bagaimana telah kita terangkan, as-sabru dia, ya, sulit. Mudah untuk kita sampaikan, sulit dalam penerapannya. Kalau kita katakan kepada orang, sabar ki, sabar ki, iya. Kalau kita katakan sabar, kita yang gampang mengatakan sabar, saya ini sulit untuk menyabarkan diri saya. Sabar ya di pondok ya, ya. Berapa tahun lagi ini? Sabar dulu. Ya, sabar, saya ini sudah mau keluar. Ya, sudah ingin angkat kaki dari pondok ini. Ya? Nah, sebagian demikian. Betapa sulit memang untuk sabar. Menahan diri. Ya? Apalagi dalam hal ketaatan kepada Allah. Lebih berat. Ya? Menjalankan ketaatan kepada Allah dibandingkan menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Dan itu telah kita terangkan. Ya, sulit. Jadi thalabul ilmi itu berat dan sulit karena ibadah kepada Allah. Namun seorang yang sangat bersabar, selalu bersabar dan sangat kuat kesabarannya, maka dia akan mampu menahan, ya, menanggung beban segala sesuatu. Ya, nasabat hudara usabar. Jadi dia mendapatkan kemudaratan, musibah. Nah, jika dia ditimpa musibah, kemudaratan, maka dia akan bersabar. Nah, dan jika syaitan berusaha menjerumuskan dia, nah, menggodanya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, maka dia pun bersabar. Dan jika syaitan, ya, berhasil menjerumuskan dia, ya, untuk tidak melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, maka dia pun bersabar. Nah, jadi dia mampu melawan berbagai gangguan syaitan. Ketika syaitan mengajaknya untuk melakukan perbuatan haram, dia tidak mau melakukannya. Dia sabar, menahan dirinya. Ketika syaitan, ya, mampu mengalahkan dia, nah, yang dia akhirnya terperangkap, ya, agar dia tidak melakukan perbuatan atau apa yang Allah perintahkan kepadanya, namun dia mampu bersabar, dia pun terlepas dari gangguan syaitan. Jadi dia berhasil, nah, menepis, nah, bujukan syaitan. Maka faidha kana al-insanu qad manna Allahu alaihi bis-sabr, jika seorang, nah, telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, sifat kesabaran, jika seorang telah diberikan oleh Allah, telah dianugerahkan oleh Allah sifat kesabaran, maka hadza khairun ma yu'tahu al-insan wa awsa'u ma yu'tahu. Nah, maka pemberian tersebut adalah pemberian yang paling baik yang diberikan oleh seseorang dan pemberian yang paling luas yang diberikan oleh seseorang. Walidzalika tajidu insana as-sabura law udhiya min qibalin nas law sami'a minhum ma yaqrah law hasara minhum i'tida'un 'alayhi tajidu hadi al-bal la yataqallab wa la yaghdab li'annahu sabirun 'ala ma btalahu. Naam, mabtalahu Allah bihi. Falidhalika tajidu qalbahu daiman mutma'innan wa nafsuhu mustarihatan. Naam. Oleh karena itulah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah engkau mendapati seorang yang sangat kuat kesabarannya. Naam. Jika seandainya dia diganggu, ya, oleh manusia. Naam, atau dia mendengar dari manusia sesuatu yang dia tidak sukai, atau dia mendapatkan dari manusia, nah, suatu perbuatan yang melampaui batas terhadap dirinya, maka engkau mendapati dia dalam keadaan tenang. Ya, dalam keadaan tenang. Dia diganggu oleh manusia, nah, karena dia melakukan ibadah, ketaatan, ya, karena dia meninggalkan kemaksiatan, dia bersabar, dia tenang. Nah, jika dia mendengar sesuatu yang tidak dia sukai, ya, yang datang dari manusia, dikatakan ini, dikatakan itu, dia tetap tenang. Jadi keadaannya tetap tenang. La yataqallab wa la yaghdab, ya, tidak menjadi orang yang keras, atau tidak marah. Nah, dia tidak menjadi orang yang keras, atau. Nah, jadi marah, ya, tidak menjadi marah. Nah, li'annahu shabirun 'ala mabtalahu Allah bihi. Naam. Karena dia, naam, adalah orang yang sabar terhadap apa yang Allah, naam, timpakan kepadanya. Naam. Maka oleh karena itulah engkau dapati orang yang sabar itu hatinya apa? Hatinya terus-menerus tenang. Ya. Jiwanya pun, jiwanya dalam keadaan beristirahat. Tenang. Ya. Tidak galau. Nah, tidak galau. Ya, jiwanya itu mustariha. Nah, Orang yang sabar, senang dia. Dalam kondisi apapun. Nah, dia difitnah oleh manusia, diganggu oleh manusia, tetap tenang. Orang yang tidak punya sifat sabar, ketika datang ujian, itu bagaikan ka'adzabilah. Iya kan? Seperti adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini orang yang tidak sabar. Tapi orang yang sabar, nah, walaupun dia mendapat gangguan, dia tetap sabar. Tenang dia. Nah, walaupun dia diganggu, tenang dia. Nah, dia tidak marah. Ya, jadi jangan ada sampai kata-kata sabar itu ada batasnya juga. Nah, enggak ada batasnya sabar. Nah, jadi jangan sampai ada orang terlalu berlebihan. Ya, sudah diganggu, diejek. Sebentar. Sabar itu ada batasnya ya. Wah, terus kenapa? Ini marah dia sudah. Karena kenapa? Ya, orang menyakitinya. Sudah melampaui batas. Nah, tidak demikian. Kita tetap sabar dan tidak akan marah. Ya, demikian. Nah, seorang yang memiliki sifat yang mulia ini, maka dia tenang. Nah, hatinya pun terus-menerus dalam keadaan tenang. Dan jiwanya pun demikian. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, ma'ufi ahadin ata'an khairan wa'usa'an minas sabar. Demikian. Ya. Pemberian yang paling terbaik, yang paling luas yang Allah berikan kepada seorang, ketika dia dianugerahkan oleh Allah sifat as-sabar. Nah, maka latih diri kita, ya. Nah, seorang hendaknya bersungguh-sungguh bermujahadah, melatih dirinya, melatih jiwanya untuk selalu sabar dalam setiap kondisinya, dalam kondisi apapun, baik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik dalam hal meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan dalam hal ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.